berada, tapi kemudian sekarang tidak ada lagi. Mengapa? Ini saya tulis tadi, tolong ya. Ini daun papirus ya. Itu lempeng kertas yang dari daun papirus. Pertama, mengapa tidak ada? Karena memang sejarah juga mengatakan banyak orang yang merusak. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus kemudian berusaha untuk menghancurkan kekristenan. Dan salah satu cara adalah dengan dibakar atau dirusak, dihancurkan baik rumah ibadahnya. Mereka yang zaman perjanjian lama itu, mereka percaya teologi itu bergantung kepada gereja, gedungnya. Sampai sekarang juga ada. Gereja itu bukan gereja kalau enggak ada gedungnya yang besar. Gereja reformasi bukan gereja, lu enggak punya gedung. Belum ya? Nanti kita bangun gedung, apa susahnya sih bangun gedung gede-gede? Lebih susah isinya, bukan? Punya gedung gede-gede juga jangan pikir kagak ada maintenance-nya. Saya tahu ada satu gedung gereja yang besar di Jakarta yang dibangun dengan megah. Sekarang megap-megap karena maintenance-nya tidak gampang. Sehingga ada sinyalemen, pendiri dan pendeta gembala seniornya sekarang juga banyak berkhotbah tentang uang, bukan tentang firman lagi. Waktu saya kebaktian di hari kedua gedung itu diresmikan, pendeta tersebut mengatakan, minggu lalu, suaranya lebih lantang dari Pak Big Man ya, lebih lantang dari saya, apalagi saya lagi serak. Minggu lalu persembahan lebih rendah jumlahnya, lebih sedikit jumlahnya dari waktu kita masih kebaktian di tempat lain yang boleh menyewa. Jangan pikir setelah punya gedung maka boleh mengurangi persembahan karena sudah tidak sewa lagi. Justru karena sudah punya gedung, kita tidak bayar, apa kita bayar lebih mahal untuk maintenance dan sebagainya. Teman saya yang saya ajak ini, nah ini loh, makanya bersyukur kamu Robi kalau kamu gak punya gedung gereja, amin, saya bilang. Sudah mau punya gedung gereja, hati-hati. Sudah harus siap juga untuk persembahan bagi gedung gereja. Dan itu salah satu syarat kalau mau bangun gedung gereja, orang pikir kalau lagi mau bangun semangat kan kasih persembahan, begitu jadi stop. Padahal justru setelah gedungnya jadi, persembahannya mesti 2 kali atau 3 kali lipat. Kita tidak bicara soal pembangunan gereja. Pak Big Man pernah menulis waktu gereja Sister Church, Gereja Reformasi Indonesia di Sydney berulang tahun, beliau datang, saya terbitkan buku, beliau menulis, gereja tanpa menara. Artinya sama juga, gak ada gedungnya kan, gak ada menaranya. Ya. Setelah baca aja lah, ada di buku. Bukunya saya udah kasih free buat Mika. Ya. Yang pena-pena yang berbicara judulnya. Nanti dimasukin di iklan juga dong ya. Masa cuma bukunya Pak Bikman aja ya. Bukunya Pak An-An juga dimasukkan dong ya. Supaya komprehensif ya Pak ya. Terus buku yang baru juga dimasukkan dong. Mati 3 kali apa 3 kali mati. Ya, dipromosin dari sekarang supaya nanti, saya udah promosi di mana-mana. Pak Big Man bikin buku 3 kali. Kenapa saya promosin? Karena saya suruh tulis juga. Ini buku pertama loh saya boleh dikasih kesempatan nulis sama Pak Big Man ya. Sepotong. Oke, secara historis ada, tapi sekarang sudah tidak ada karena dirusak oleh orang-orang percaya. Khususnya waktu Bait Allah dihancurkan. Maka bersama dengan Bait Allah dihancurkan juga semua yang ada di dalam, dibakar termasuk naskah-naskah asli dari kitab suci yang ada di dalamnya. Kalaupun ada yang selamat, dia rusak sendiri. Karena apa? Tadi saudara lihat dia dibuat dari bahan yang, sorry ya, tidak punya ini. Nanti jadi saya enggak bisa tunjuk ya, ada poin itu. Bahannya sangat apa ya? Fragile. Mudah rusak. Soalnya kalau kirim barang ada di gambar gelas ya, di dicoret gitu kan, fragile, jangan terbalik, jangan dibanting, jangan di harus di handle with care. Tetap saja dia rusak sendiri karena proses alami. Apalagi ini kalau misalnya buatan Indonesia lebih cepat rusak sendiri. Sorry ya, saya bukan enggak nasionalis, tapi saya ngomong begini supaya kita lebih nasionalis gitu kan. Zaman Pak Habibie bikin pesawat itu kan enggak laku dijual, ditukar sama apa itu? Beras ketan. Bukan kedelai Pak, beras ketan. Saya bilang mendingan tukar sama durian. Dari Bangkok lebih bagus kan? Lebih enak pula. Nah zaman itu pula saya mendengar lelucon tentang pesawat. Jadi singkat cerita waktu itu di Israel ada anti pesawat ya. Jadi masuk pesawat kalau Amerika lewat gak apa-apa. Karena orang Tionghoa bilang itu hopeng ya. Teman ya. Tapi begitu masuk pesawat dideteksi Rusia punya, Soviet. Tembak. Dus, pakai rudal exocet atau apa, jatuhlah pesawat Rusia. Enggak lama lagi tatatatatat lagi pesawat. Dari mana? Dari Cina. Wah, sama. Cina juga komunis, hantam saja, tembak lagi. Dus, jatuh lagi. Enggak lama lewat lagi. Dari mana? Dari Korea Utara. Wah, ini musuh besar juga. Tembak juga jatuh. Tembak, sudah langsung jatuh. Enggak lama lagi lewat. Wah, pesawat dari mana? Dari Indonesia. Masuk ke perlintasan wilayah udaranya Israel. Komandannya bilang, anak buah tembak enggak? Enggak usah katanya. Kenapa? Nanti juga dia jatuh sendiri. Nah ini rusak sendiri ya, barang Indonesia rusak sendiri, pakai nggak pakai rusak ya. Alkitab juga walaupun bikinan Israel ya rusak juga ya, karena apa? Tetapi saya melihat ada semacam campur tangan ilahi, ada semacam bahasa Inggrisnya divine intervention, intervensi yang bersifat ilahi. Kenapa naskah asli Alkitab tidak lagi ada saat ini? Beberapa alasan, yang pertama, supaya tidak dijadikan benda keramat. Saudara kalau ada Alkitab bahasa aslinya, naskah aslinya sekarang ini, gereja akan mengkeramatkan itu. Apalagi kita bisa promosi, misalnya di sini ada, datanglah ke Gereja Reformasi Indonesia, Alkitab asli, naskah bahasa, naskah aslinya ada pada kami. Apalagi kemudian setiap jemaat yang datang kita kasih sepotong buat bawa pulang. Simpan di dompet atau simpan di popoji. Di kantong, sorry. Ini Manado sih soalnya, jadi kadang-kadang lupa. Dijadikan benda keramat. Lah yang tidak keramat aja itu banyak jadi keramat. Kita enggak kan ya, ada minyak urapan, sapu tangan. Yang sudah diberkati oleh pendeta, yang sudah turun naik neraka dan surga, frequent flyer dia. Padahal itu Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang pernah turun naik. Yang naik ada dua, Elia sama Heno. Yang naik, yang turun dari surga naik lagi ada, Yesus. Dan akan datang lagi. Lebih hebat dari Yesus dia. Turun, naik, terus cerita. Tau, kayak bikin apa itu aja. Jelas Alkitab tidak bilang itu. Dan banyak yang percaya. Minyak urapannya dibawa. Ya. Kuasa, ada kuasa ya. Mendingan pakai minyak angin yang baru itu lebih enak. Caplang ya. Lebih berkuasa itu ya. Yang kuasa bukan minyaknya, Allahnya. Enggak usah pakai minyak pun kalau ada kuasa pasti ada ini. Asal ada Tuhan pasti ada kuasanya maksudnya. Jadi jangan. Itu kain kafan dari Turin itu kan ditaruh di Turin itu kan di Itali kan jadi keramat benda. Orang mau pegang, orang mau berfoto di situ. Ya, kalau bisa selfie di samping wajah Tuhan Yesus yang ada di situ. Cah, selfie kan sekarang. Padahal Tuhan Yesus bilang rupamu, itu Pendeta Stephen Tong paling senang kalau marah bilang rupamu gitu kan. Rupamu, Yesus juga bilang rupamu itu bukan aku itu. Mungkin wajahnya Yudas sekali atau siapa di situ. Darah selfie. Yang kedua, supaya tidak membuat kecemburuan sosial. Kalau satu gereja dikasih naskah asli, satu gereja yang lain gak dikasih, cemburu kan kita kan. Masa Tuhan gak adil, sana dikasih saya enggak. Sana punya naskah asli, saya punya naskah yang kopi pun gak punya. Jadi saya pikir ada ininya. Tetapi yang lebih penting adalah supaya semua orang percaya dapat membaca Alkitab sesuai dengan keperluan atau kebutuhannya. Yaitu dalam bahasa sendiri, seperti kita bahasa Indonesia. Atau kalau pendeta atau Bible study, kita mesti siapkan paling tidak 2 atau 3 terjemahan. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian mungkin bahasa Yunani, bahasa aslinya kalau Perjanjian Baru. Supaya semua orang percaya dapat membaca Alkitab sesuai kebutuhan. Dan memang inilah yang paling penting dari Alkitab. Bukan naskah aslinya yang kita keramatkan atau kita inikan. Yang penting adalah isinya yang harus dibaca. Bukan bendanya dibawa kemana-mana supaya jadi seperti jimat. Tidak. Nah ini saya kira divine intervention sehingga Allah tidak izinkan terjadi pemeliharaan seperti ini. Nah mari kita lihat Perjanjian Lama, Alkitab itu naskah aslinya waktu ditulis atau ada Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani ada 39 kitab. Sebelum ini mungkin. Tadi, ya. Sebelum ini tadi. Atas. Ya, yang tadi. Habis tadi? Bukan. Terus ke bawah. Enggak, yang tadi. Yang bawah. Lewat. Yang ada 39. Terus. Bukan. Kembali ke yang tadi. Sorry, saya. Ya. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani 39 kitab dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani 27 kitab. Sampai di sini saya berhenti. Siapa di sini yang bisa menyebutkan tanpa nyontek, tanpa baca dari gadget ya, ke 39 kitab dari Kejadian sampai dengan Maleakhi secara berurut? Enggak bisa. Saya kira Pak Nissen bisa. Coba-coba boleh ya. Tapi susah ya. Saya kira cuma saya yang bisa dalam waktu 2 menit. Mungkin kurang kalau saya cepat. Karena saya bikin lagu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut 1 Samuel dan 2 Samuel, Kedua Raja-Raja, 1 dan 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub dan Mazmur, Amsal, Sulaiman, Pengkhotbah, Kidung, Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan dan Yeskel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya serta Hagai, Sakaria, Maleakhi, terereret. Saya suka bikin lagu, suka nyanyi, jadi iseng-iseng bikin lagu ini. Itu jiplakan aslinya lagu Mandarin. Ting ting. Nah, gue bikin lagu bagus nih buat Kejadian. Jadi deh. Ya. Kalau yang Perjanjian Baru lebih gampang, udah tahu saudara ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Tereret. Ting. Ya. Mesti hafal. Ajarin anak sekolah minggu. Dan kita bisa jadi modal kan. Coba Pak Bigman enggak bisa dia nyanyi begini, ya. Dia satu-satunya atau sedikit dari orang Batak yang saya kenal yang tidak bisa nyanyi. Wah, biasanya orang Batak tuh suaranya bagus-bagus. Ya, saingannya Ambon sama Manado kan. Saya nomor 3 lah Manado soalnya ya. Kalau orang Jawa, sorry ya, kurang biasa nyanyi ya. Lebih banyak lagunya juga pentatonik, cuman 5 nada itu kan. Dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung. Ya, enaknya kalau lagi makan nasi lembur kuring ya, dengar gending Jawa enak ya. Atau kalau udah malam udah mau tidur lagi mau apa di twilight zone, nah enak dengar lagu Jawa ya. Soalnya iramanya begitu-begitu aja kan. Kita kan enggak perlu yang ini supaya buat tidur aja. Maaf ya orang Jawa. Kata Bible atau Alkitab itu bahasa Inggris dari kata Biblion. Ini bahasa Yunani. Yang diambil dari nama kota kuno Biblos. Dan artinya Biblion itu adalah daun papirus yang dipakai untuk menulis Alkitab. Dan daftar ke-66 kitab ini, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian, dikenal sebagai kanon yang didaulat oleh Bapa Gereja sebagai inspirasi dari Allah dan memiliki otoritas bagi kehidupan orang beriman. Nah ini otoritas bagi kehidupan orang beriman saya kira merupakan salah satu makna dari komitmen spiritual kita. Ya, gerakan kebangunan bertumbuh dalam iman dan dalam doa dan saat teduh pribadi. Ini adalah otoritas dan Alkitab yang kita baca. Untuk perjanjian lama ada 3 tahap dalam kanon ini. Pertama, kitab hukum. Perjanjian lama dibagi menurut versi orang Yahudi hanya dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama kitab the law atau hukum, itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu the prophets, itu kebanyakan kitab nabi-nabi. Baik nabi yang besar maupun nabi yang kecil. Nabi besar itu Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Ratapan dimasukkan ke dalam yang ketiga. The writings atau tulisan, sama dengan di situ Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Esther, Ruth, itu masuk dalam ini. The law pada tahun 400 before Christ, the prophet atau nabi-nabi tahun 2000 BC. Tadi nabi-nabi besar kecil bukan dari badannya ya, tapi dari kitabnya ya. Mungkin nabi Yesaya atau Yeremia dibandingkan dengan nabi Amos, gedean Amos ya badannya. Tapi Amos disebut nabi kecil, mereka disebut nabi besar. Ya, sama juga kalau kayak pendeta, dibilang pendeta besar bukan karena badannya besar, tapi karena karya atau karismanya. Ya. Even pendeta yang namanya besar pun belum tentu badannya besar. Itu kan big man, sombong kali loh nama big man. Enggak sebesar kalau Arnold Schwarzenegger boleh pakai nama Big Man gitu kan. Dia mah gak bisa sama saya, gedean saya. Sorry ya jangan bilang, ntar dia datang ke kawan baik saya. Lebih celaka pernah di satu KKR di kampus, B-nya diganti P. Poster gede. Selamat datang dalam KKR kampus fakultas apa gitu. Yang pengkhotbah pendeta bukan Big Man. Man, saya bilang man, mesti protes tuh. Langsung suruh turunin, suruh ganti. Masa pendeta Pigman kan manusia babi, ya kan? Wah itu, saya bilang man ganti itu suruh, kalau nggak turunin aja, ya malu-maluin aja, ya kan? Untuk perjanjian baru, lalu yang writing tahun 90 ya, lalu terus ganti, udah liwat tadi. Ya, ya ini tadi ya, yang 3 tahap. Untuk perjanjian baru juga ada tahapan untuk konfirmasi penulisan. Tahapan bukan tahapan BCA ini, saudara, kok begini tahapan langsung seger ya, bukan. Tahapan bagaimana perjanjian baru itu pelan-pelan, step by step, kemudian jadi kanonnya selesai. Pertama, Bapak Gereja Athanasius tahun 367 setelah Kristus atau Masehi mendaftarkan ke 27 buku itu setelah melalui ini. Lalu kemudian ada konsili di Hippo. Hippo ini tempatnya Bapak Agustin. Tahun 393, kira-kira 26 tahun kemudian, mereka mensahkan. Dan terakhir kembali di sidang ketiga, ini sidang ketiga terakhir di Kartago tahun 397, 4 tahun kemudian. Dan sejak saat itu, setelah itu tidak ada lagi tambahan atau sidang-sidang lagi untuk mensahkan. Dianggap proses kanonisasi itu selesai. Dan jadilah Alkitab kita yang 66 buku. Kalau saudara lihat kitab Katolik punya Alkitab, mereka tambahin kitab yang disebut Apokrifa. Saya tidak bahas hal itu ya, tapi itu tambahan yang kitab-kitab yang dianggap nilainya cukup baik tapi tidak setara dengan kitab suci sehingga dimasukkan ke dalam bagian akhir kitab atau disebut Apokrifa. Kita tidak pakai itu ya. Nah, tadi kita bicara soal otoritas. Ada 4 argumen mengenai kenapa Alkitab punya otoritas bagi kehidupan kita. 1 adalah karena kesaksian dari para penulis Alkitab sendiri. Kita melihat Alkitab ditulis oleh para penulis yang sangat bertanggung jawab, kurang lebih periode tahun yang cukup rentang yang panjang, oleh penulis-penulis yang bisa dipertanggungjawabkan, hadir sebagai saksi hidup waktu itu menulis orang-orang yang bukan sembarangan. Yudas yang menulis kitab Yudas itu bukan Yudas Iskariot. Ya. Yudas Iskariot kalau nulis tidak akan masuk dalam kanon karena dia tidak pribadinya, karakternya tidak bisa. Tapi Petrus menulis surat Petrus, Yakobus, Yohanes, semua itu Paulus apalagi adalah tokoh-tokoh yang punya karakternya dan mereka bersaksi. Ini kesaksian. Mereka menulis. Lalu sejarah gereja Kristen dari mulai gereja mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul 2 sampai berkembang even sampai saat ini. Gereja Kristen berkembang, bertumbuh untuk atau berdasarkan firman Tuhan. Gereja yang tidak terima firman Tuhan tidak akan berkembang atau mungkin sudah hilang. Dari zaman dulu sampai sekarang selalu ada gereja yang tidak percaya Alkitab. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang pegang Alkitab. Maka minta saya khotbah ini. Kalau enggak minta khotbahnya yang lain aja ya. Karena tidak percaya Alkitab. Lalu yang berikutnya ada kesaksian dari para pembaca dari zaman dulu sampai sekarang. Ada buku karangan John Stott yang bagus, The Incomparable Jesus atau Christ. Itu cerita kesaksian bagaimana Alkitab merubah orang dan kemudian orang itu menjadi tokoh yang dipakai Tuhan untuk kerjaan Tuhan. Bahasa Indonesia Kristus yang tidak tertandingi kalau enggak salah. Sudah diterjemahkan oleh penerbit Momentum dari Pak Stephen Tong. Dan mungkin juga kesaksian dari Bapak Ibu di sini juga bisa termasuk karena kita semua pembaca Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab lalu tidak memiliki kesaksian dari firman yang dibaca, saya harus katakan there is something wrong. Mungkin saudara salah membaca, mungkin saudara kurang serius membaca, mungkin saudara tidak mempraktekkan apa yang dibaca, atau saudara tidak percaya apa yang saudara baca. Apalagi kalau saudara tidak sama sekali tidak membaca, jangan ngomong, saya enggak punya kesaksian dari Alkitab, lu enggak baca. Kalau saudara baca, apalagi kalau saudara sedang berada dalam pergumulan dan dikuatkan oleh firman Tuhan, itu banyak terjadi. Jangan pikir pendeta tidak ada pergumulan. Saya banyak pergumulan. Pak Bigman juga banyak pergumulan. Dan bagaimana kita bisa melalui pergumulan itu? Ya melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan kita akan dikuatkan. Saya sendiri selain baca firman Tuhan tentu juga dikuatkan juga melalui lagu-lagu yang digubah. Salah satu lagu yang saya senang dan menguatkan saya sambil baca firman Tuhan adalah dari Josh Groban. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sorry, lagi serak jadi gak nyanyi panjang-panjang. Atau lagu yang lain. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. So give me the strength to do every day what I had to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, Tomorrow may never be mine. So give me today, show me the way, one day at a time. Dari mana datang kekuatan kita? Dari firman Tuhan. Dan kalau saudara lagi bergumul, lagi dalam kesulitan, dalam pergumulan, saudara harus baca firman Tuhan. Itu salah satu cara yang yang penting. Yang terakhir, otoritas datang dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan itu adalah tulisan yang berasal dari lisan. Khususnya Perjanjian Baru, khususnya Injil. Dan kalau saudara pakai King James, di gadget itu dikasih tanda merah, tintanya diganti. Alkitab juga bahasa Inggrisnya, yang perkataan Yesus itu ditulis dalam tinta merah. Khotbah di bukit, atau hukum kasih, atau akulah jalan dan kebenaran dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus memberikan konfirmasi. Nanti sebentar kita akan lihat Tuhan Yesus katakan fungsi Alkitab atau peran Alkitab. Itu sebabnya maka kita harus memiliki motivasi atau mengetahui motivasi dan tujuan Allah memberikan Alkitab. Saya akan bahas secara cepat dua hal ini di bagian akhir khotbah ini ya. Pertama, motivasi dan tujuan Allah memberikan Alkitab. Yang kedua, B, peran dan fungsi Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Naskah asli Alkitab sudah selesai. Ini bagian yang kedua. Saudara harus bisa membedakan motivasi dan tujuan. Banyak orang samakan motivasi dan tujuan. Bagi saya, motivasi dan tujuan itu seperti koin mata uang atau uang kertas. Kalau saya pakai koin, saudara nggak begitu senang ya. Pakai koin, apalagi 500-an tukang parkir aja nggak mau. Jadi saya pakai 100 ribu ya, nilai paling tinggi. Sebentar lagi akan ada 500 ribu ya, gambarnya Jokowi dan Yusuf Kalla. Ini sisi yang pertama, ada gambar Prabowo dan Hatta, Prabowo. Soekarno dan Hatta. Sisi kedua ada gambar gedung MPR, DPR MPR ya. Saya simpen dulu ya, ini uang saya nanti lupa. Mereka bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Soalnya nggak bisa belah kan uang jadi dua lembar, jadi 200, enggak. Tapi kita bisa lihat sisi kanan, sisi kiri. Motivasi adalah awal. Pre, sebelum memulai atau start, kalau pakai olahraga. Sedangkan tujuan adalah akhir, post, sesudah menyelesaikan atau finish. Sudah pernah dengar cerita pelari 100 meter yang kalah di Ambon? Ada pelari pon ya, dia lari 100 meter, sprinter, lari cepat. Di Jakarta dia juara satu, di Medan juara satu, Surabaya juara satu. Di Ambon juara bukan saja kalah, juara paling belakang. Lalu pelatihnya marahin, kamu pasti gak latihan, minum-minum saguer aja itu apa, minuman keras yang tuaknya orang Ambon gitu ya. Dia bilang, enggak, aku latihan sama, bahkan di Ambon lebih enak, hawanya segar, latihan lebih semangat. Lalu kenapa kalah? Aba-abanya pak. Emang gimana? Maaf ya. Kalau aba-aba di Jakarta, satu, dua, tiga, lari. Di Surabaya, Medan juga gitu. Satu, dua, tiga. Di Ambon bagaimana? Satu, dua, tiga. Mana bisa lari dia semangatnya ini ya. Jadi kalau saudara mau bikin lomba lari, seperti ini maraton yang bikin macet ya, undang wasitnya dari Ambon. Terus kita suruh lari kita dari Ambon semua. Udah tahu aba-abanya kan, menang deh kita ya. Juara satu sampai tiga kita borong semua. Nah, Allah memberikan ini tujuannya. Segala, tadi kita udah baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini Allah memberikan melalui yang disebut dengan diilhamkan itu adalah segala tulisan yang diilhamkan. Bahasa Yunani-nya pasagrape theopneustos. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Bahasa Inggrisnya ada beberapa versi. All scripture is God-breathed, dinapaskan oleh Tuhan. Breathed out by God. Napas keluar dari Tuhan. Napas kan ada inhale, apa tuh? Tarik, ada exhale, keluar ya. Jadi ini Allah seperti menghembuskan napas. Inspired by God, kalau saudara mau pakai istilah itu ya. Inspiration, given by inspiration of God. Maka kita harus melihat tiga definisi yang penting. Yang pertama adalah soal penyataan. Revelation. Yang kedua pengilhaman, inspiration. Dan ketiga pencerahan, illumination. Nah, sini kita harus lihat natur dari Alkitab dalam ketiga definisi tadi. Saya jelaskan melalui natur. Natur artinya keberadaan Alkitab secara esensial atau secara apa adanya. Jadi kita bisa memahami seperti ini, ketiga definisi tadi atau ketiga kata tadi. Firman Allah dituliskan dalam bahasa manusia. Waktu itu, zaman itu ada bahasa Ibrani yang dipakai oleh bahasa orang Yahudi. Dan kenapa perjanjian baru pakai bahasa Yunani? Karena waktu itu Yunani zaman itu adalah bahasa internasional, bahasa paling dipakai seluruh dunia. Jadi harus pakai bahasa itu oleh emperor atau penguasa. Jadi Allah menginspirasi para penulis. Para penulis kan manusia. Nah, ini yang disebut dengan inspiration. Allah memberikan inspirasi kepada para penulis untuk menuliskan apa yang ia, Allah, mau nyatakan atau wahyukan. Ini revelation. Maka kitab wahyu juga disebut kitab revelation. Kepada mereka, ini pembaca atau manusia, kita termasuk dalamnya, dan membuat mereka, pembaca yang membaca Alkitab itu manusia, mengerti atau memahami apa yang dituliskan. Pengertian, pemahaman yang apa yang kita baca dan tulis adalah illumination. Harus kita bedakan di sini, ada yang tanya, apakah sampai sekarang masih ada inspirasi, wahyu, revelation dan illumination? Secara teori mungkin masih ada, tetapi secara realita aktual, faktual, yang masih ada hanya iluminasi, yaitu dalam mencerahkan. Waktu kita baca Alkitab, Roh Kudus bekerja lalu memberikan pencerahan sehingga kita. Tapi firman Tuhan karena sejak kanon maka sudah selesai. Firman Tuhan tidak ada lagi wahyu atau nubuat yang baru. Susahnya atau ironisnya masih banyak jemaat orang Kristen termasuk di sini tidak di tempat lain. Yang masih lebih percaya kalau pendeta berkata, Tuhan semalam berbicara kepada saya melalui mimpi, memberikan firman yang baru. Kalau nyanyian yang baru enggak apa-apa, ya kita senang nyanyian baru. Tapi kalau firman yang baru kita harus hati-hati, karena kita sudah diberikan firman bukan yang baru, firman yang baku. Firman yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang bilang, saya dapat firman yang baru, hati-hati. Itu mungkin palsu, itu mungkin bukan dari Tuhan. Apalagi kalau dia kemudian bilang hal yang bertentangan. Misalnya pendeta, saya dapat wahyu semalam langsung dari Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepadaku dalam baju putih dan sebagainya. Aku akan datang kembali bulan November tanggal 10, 2014. Saudara langsung tahu itu bukan firman yang baru, itu firman yang palsu. Dia boleh-boleh aja mimpi, benar-benar mimpi boleh aja, tapi mimpinya mungkin datang dari setan. Jangankan Tuhan Yesus kasih tahu sama pendeta itu, Tuhan Yesus sendiri gak tahu kok atau dia tidak ingin mengetahui kapan dia harus datang kedua kali. Dia serahkan itu pada kedaulatan Bapa. Tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu, itu kata Alkitab. Jadi kalau saya ditanya kapan, saya tidak tahu. Yang tahu siapa? Bapa. Itu kata Alkitab. Kalau ada pendeta bilang dia tahu, ngaco loh. Ada pendeta guyon. Kalau seandainya Tuhan betul-betul mau datang tanggal 10 November 2014, terus pendeta itu ngomongin Tuhan cancel satu hari. Supaya nubuat dia tidak berlaku, salah. Berapa susahnya? Dan satu harinya Tuhan kan bisa 1000 tahun. Ya, jadi ya, kita enggak. Maka iluminasi bersifat subjektif dan inspirasi dan Revelation bersifat objektif, ya sudah selesai. Saya catat di situ Mazmur 18 ayat 29 ada satu ayat, Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Ya, Benny Panjaitan mengubah lagu dari Mazmur 18 ini judulnya Pelita. Tahu lagu itu. Saya dikasih kaset sama apa CD sama Pak Big Man waktu lagi ke Ngabang di Sriwijaya dijual kaset Benny Panbers, jadi dikasih. Jadi saya taruh di mobil. Enak. Ya, ada banyak lagu yang bagus, tapi ada lagu yang dari saya kira dari Mazmur 18 ayat 29 kata Allah, "Kaulah yang membuat pelitaku bercahaya Tuhan, menyinari kegelapanku." Lagunya begini. Karena Kau sebagai pelita yang menyinari hidupku seiring hujan malam itu, rindu hatiku padamu, Engkau yang telah lama ku nantikan. Lamanian dan seterusnya, nanti kapan-kapan kita nyanyi ya. Doakan Bang Benny lagi stroke, sekarang gak bisa nyanyi. Saya fansnya dia. Lalu Alkitab punya dua prinsip, yaitu inerrancy dan infallibility. Inerrancy saya terjemahkan ketidakbersalahan, infallibility saya terjemahkan kekonsistenan atau ketidak menyesatkan. Firman Allah itu, maksudnya. Firman Allah itu bersifat otoritatif, punya otoritas dalam kehidupan orang percaya. Karena pertama dia benar dalam data atau naskah aslinya. Kita lagi bicara naskah asli, benar. Itu inerrancy. Dan dia juga benar dalam arti kata apa yang diajarkannya tidak menyesatkan dalam segala pengajarannya. Ini infallibility. Bahkan infallibilitas juga bicara prinsip yang langgeng, prinsip yang kekal. Firman Allah itu punya prinsip yang kekal. Dari awal sampai sekarang, kasih Allah itu tidak berubah. Allah yang membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa itu tidak berubah sampai sekarang. Yang berdosa harus bertobat, bertobat diselamatkan. Itu prinsip yang kekal, ada di dalam Alkitab. Dan mengubah atau memiliki kuasa, ini otoritas untuk apa? Untuk mengubah, transformasi kita manusia. Apa yang dirubah? Hidup kita, hati kita, pikiran kita, tingkah laku. Sebentar, kita akan lihat dalam bagian akhir. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui firman, peran dan fungsi Alkitab adalah dengan membaca. Kalau saudara tidak membaca, saudara tidak akan tahu. Dan Billy Graham mengatakan, engkau harus membaca Alkitab dengan intention, dengan tekad atau niat, dan attention, perhatian penuh, dengan serius. Banyak orang cuma mau baca Alkitab seperti makan Indomie, instant, cepat. Ya. Saat teduh juga gitu. Ya. Maka kalau saudara cuma baca cepat-cepat, saudara tidak akan dapat berkat. Harus punya sedia waktu, sedia dengan konsentrasi penuh. Itu sebabnya saya lebih suka baca Alkitab pagi-pagi sekali atau malam hari supaya tidak terganggu. Tuhan Yesus waktu baca pagi-pagi diganggu kan oleh muridnya. Dia masih di Markus 1 ayat 35. Nah, sedangkan peran Alkitab ada 3 atau 4 ya, tapi 3 bagian. Yang pertama, Alkitab itu seperti pelita dan terang. Itu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu saya khotbah di sekolah Dian Harapan, mereka bilang, Pak, kenapa sih pakai pelita, enggak pakai Dian? Nah, itu urusan terjemahan. Ya. Karena dia Dian Harapan, dia kalah sama pelita harapan kan. Padahal kan satu pemilik itu semua. Saya bilang, lu mau pakai apa? Ya Dian, Pak, lebih bagus. Karena kami Dian, oke dah, saya suka-suka kamu lah. Pokoknya yang penting pelita kek, Dian kek, lentera kek, lilin kek, cempor kek. Fungsinya adalah untuk pelita dan terang. Jadi menerangi tadi ya. Yang kedua, makanan. tapi makanan yang bersifat rohani. Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di satu seminari di Jawa Timur, di ruang makannya, kalau ini ruang makan, di pintu situ ada tulisan, no Bible, no breakfast. Belum baca Alkitab, enggak boleh makan pagi. Ya, jadi kalau sampai situ, oh iya belum baca, duduk dulu di sebelah situ ada ruangan untuk baca Alkitab dulu. Karena Tuhan Yesus katakan. Yang ketiga, menangkal atau mencegah dosa. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Bukan cuma orang muda, orang yang sudah tua pun harus menjaga. Cuma memang orang muda atau waktu menulis Mazmur 119 ini, penulis Mazmur Daud merasa khusus harus ditekankan pada orang muda. Tuhan Yesus juga waktu, lihat aja di Matius 4. Setiap kali dia menangkal atau menjawab, meng-counter jawaban iblis, dia katakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan dalam proses perjalanan berkembangnya Alkitab, Alkitab itu telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk di Indonesia dan dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa dan pakar teologi. Itu yang disebut translation. Diterjemahkan, termasuk terjemahan kita. Indonesia aja ada 3 terjemahan kan. Dan terlepas dari keterbatasan bahasa terjemahan Alkitab dibandingkan dengan bahasa aslinya, sekali lagi kalau kita mau mengacu pada bahasa arti yang benar, kita tidak boleh lupa bahasa aslinya. Bahasa Indonesia saya kira banyak yang kurang pas. Misalnya sorry, kata tidur itu di Alkitab konteksnya tidur bisa, maaf, bersetubuh dengan suami atau istri. Maka tidurlah Daud dengan Betseba. Enggak tidur kan maksudnya itu. Kalau enggak dari mana datangnya si Salomo? Kalau cuma tidur aja. Atau yang lebih ini lagi, menghampiri. Menghampiri di dalam konteks bahasa Alkitab Perjanjian Lama itu juga bersetubuh. Padahal kalau secara bahasa, secara hukum tanya Pak An-An. Kalau baru menghampiri, belum ya Pak ya, enggak bisa dituntut. Orang sudah terjadi aja masih bisa diubek-ubek oleh pakar hukum. Ya. Makanya dia bahaya dia ini. Tapi Alkitab bilang, maka Amnon menghampiri Tamar. Enggak apa-apa dong. Tapi kemudian, dan dia berdosa, berzinah, dan dihukum. Jadi harus dirubah. Tapi saudara tahu maksudnya ya. Tetapi terlepas dari keterbatasan, dibandingkan dengan bahasa aslinya, yaitu Ibrani, Perjanjian Lama, Yunani, Perjanjian Lama, Roh Kudus terus menjaga dan memelihara sampai sekarang. Itu yang disebut dengan transmission proses. Dan membaca Alkitab harus dalam tuntunan Roh Kudus. Petrus menulis dalam 2 Petrus 1 ayat 22, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah. Maka saya ingatkan supaya kita membaca dengan karunia Roh Kudus. Bukan meminta karunia Roh Kudus untuk berbicara dalam bahasa Roh Kudus. Banyak orang suka speak in tongue. Itu berbicara dalam bahasa lidah. Minggu depan ya kita bahas itu. Saya hari ini menekankan jangan speak in tongue, tapi read in tongue. Baca dengan karunia Roh Kudus, karena kita baca. Kalau itu kita baca, maka kita akan bisa mengerti 2 Timotius 3 ayat 16 bagian B. Ada 4 hal yang diajarkan di situ atau ditekankan oleh Paulus kepada Timotius. Firman Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk belajar atau diajar. Terus sorry, lewat. Slide-nya tolong diganti. Ya, lagi. Terus. Ini. 2 Timotius 3 ayat 16, 4. Pertama, kita diberikan kesempatan dengan membaca firman Tuhan, kita diajar. Diajar tentang kebaikan. Kita ditegur. Apa yang ditegur? Kesalahan. Dan kalau kita ditegur, bahasa perjanjian, apa bahasa Alkitab tempo dulu, tertempelak. Masih ada yang ingat? Itu? Tertempelak, bukan tertempiling ya. tertempelak, artinya tertegur kesalahan kita, maka kita bertobat. Itu Alkitab. Diperbaiki, apa yang diperbaiki? Kelakuan. Baca Alkitab, kelakuan kita diperbaiki. Kalau orang membaca Alkitab lalu kelakuannya bukan diperbaiki tapi diperburuki, itu dia sesat. Dan yang terakhir, kita dididik dalam kebenaran. Ini motivasi dan proses yang diberikan dalam Alkitab. Tujuannya apa? Ayat 17. Tujuan Allah memberikan kita Alkitab agar kita, setiap manusia kepunyaannya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka saya kira kita perlu menggalakkan program membaca Alkitab. Saya lihat kalender pelayanan rutin Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, ya. Saya kira semua ini baca Alkitab, ya. Nah, bukan hanya doa aja kan, masa cuma doa aja. Doa dan kitab suci. Dan itu lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita menggalakkan kembali atau stimulasi kembali gerakan membaca Alkitab. Meskipun kita tidak punya naskah aslinya, kita punya Alkitab terjemahan yang sudah dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa.